Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa salatan wa salaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-15 dari bulan Safar 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 13 Oktober 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membacakan hadis yang ke-6 dan ke-7 atau dari silsilatul Umdah min awwaliha, hadis ke-76 dan hadis ke-77. Yang berkaitan dengan wejangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus kepada para a'immah. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda menukilkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif." Barang siapa di antara kalian yang menjadi imam di tengah-tengah kaum muslimin, fal yukhaffif, maka ringankanlah bacaan-bacaan kalian. Fa inna fihi mudhaifa wassaqima wa dzal hajati, karena di tengah-tengah makmum tersebut ada orang-orang yang lemah, ada orang-orang yang sakit, ada orang-orang yang memiliki hajat kebutuhan. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawil ma syaa, berbeda dengan keadaan apabila dia sholat untuk dirinya sendiri munfaridan, maka silahkan panjangkan bacaan sesuka dirinya, tidak ada keterkaitan dengan para makmum. Begitu pula hadis yang berikutnya, hadis Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu arda, ketika beliau radhiyallahu taala anhu arda mengatakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita sebutkan bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah di dalam Al-Fath jilid yang kedua halaman ke-232 mengatakan, lam aqif 'ala ismihi, aku belum mengetahui siapa nama orang tersebut yang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dikeluhkan dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang dikeluhkan adalah Ubay Ibnu Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Maka orang tersebut mengeluh kepada Nabi alaihi salatu wasallam, inni la'ata'akharu an salati subhi, ya Rasulullah, aku sengaja untuk tidak mengerjakan salat subuh bersama si fulan, min ajli fulan, karena yang menjadi imam adalah si fulan. Fulan di sini yang dimaksud adalah Ubay Ibnu Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kenapa? Mimma yutilu bina, karena beliau terlalu memanjangkan bacaan dalam salatul fajr. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan keluhan, yang mendapatkan laporan tersebut, marah dan menasehati para sahabat beliau. Bahkan kemarahan beliau disifati oleh Abu Mas'ud Al-Ansari, fa maraaitun nabiyya ghadiba fi mau'izatin qattu ashadda mimma ghadiba yauma idzin. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat marah melainkan pada nasihat yang beliau keluarkan pada hari tersebut. seraya beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna minkum munafirin, ada di antara kalian, ini khitabnya kepada para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, dan ada yang munafirin, membuat lari orang lain. Fa ayyukum amman nasa fal yujiz, maka salah seorang dari kalian apabila menjadi imam di tengah-tengah makmumin, di tengah-tengah manusia, fal yujiz, maka yukhaffif, ringankanlah bacaan-bacaan kalian. Fa inna min waraihil kabir wad dha'ifa wa dzul hajah, karena di belakang imam tersebut ada seorang yang tua renta, ada seorang yang lemah, dan orang-orang yang membutuhkan untuk menunaikan hajat-hajat kebutuhan duniawiyahnya. Ya, insyaallah taala pada malam hari ini akan kita lanjutkan penjelasan dari para immatus salaf berkaitan dengan dua hadis ini. Ikhwati fillah ya rahimakumullah, kenapa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu arda, begitu pula Mu'adz ibn Jabal, radhiyallahu ta'ala anhu arda, pernah dikeluhkan oleh Rasulullah atau oleh beberapa orang sahabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena mereka berdua adalah seorang imam, seperti kisah yang telah kita nukilkan pada pertemuan terakhir, bagaimana Mu'adz ibn Jabal dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Hazm ibn Ubay ibn Ka'ab mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatalkan salatul isya yang diimami langsung oleh Mu'adz ibn Jabal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merah wajah beliau seraya memarahi, menasehati Mu'adz ibn Jabal, afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau ingin menjadi juru fitnah wahai Mu'adz. Begitu pula di hadis ini kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu ardah, inna minkum munafirin, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, yang beliau maksudkan adalah Ubay ibn Ka'ab, ada yang membuat lari orang lain karena orang yang telah mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dua orang tadi dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannah, dan seterusnya dari keutamaan-keutamaan mereka yang telah melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang pandai membaca Al-Qur'anul Karim, bahkan mendapatkan rekomendasi langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita tidak asing, tidak heran kenapa Mu'adz ibn Jabal menjadi imam, kenapa Ubay ibn Ka'ab pun menjadi imam, karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merekomendasi mereka berdua, bahkan ada empat orang sahabah. Dalam riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, pernah seorang perawi yang bernama Masruq alaihi rahmatullah menyampaikan di hadapan Abdullah ibn Amr ibn al-As tentang keutamaan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda. Maka Abdullah ibn Amr ibn al-As mengatakan, dzaka rajulun, yani berkaitan dengan Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud adalah seorang sahabat. La azalu uhibbahu ba'dama sami'tuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, senantiasa sampai saat ini aku senantiasa mencintai beliau. Kata Abdullah ibn Amr ibn al-As, seorang sahabat mencintai sahabat yang lainnya. Ini pelajaran besar bagi kita ikhwati fillah ya ra'akumullah, saling adanya al-ukhuwah, at-tahabbu, saling mencintai, saling menyayangi. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian wahai para sahabat secara khusus, apakah kalian wahai kaum muslimin, wahai umatku secara umum, ingin aku tunjukkan kepada sebuah amalan yang apabila kalian mengerjakan amalan tersebut, tahabbtum, kalian akan saling mencintai, saling mengasihi, saling perhatian antara satu dengan yang lainnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afshu as-salama bainakum, sebarkanlah salam di tengah-tengah kalian. Maka apabila kita mendapati ukhuwah kita, persaudaraan kita kok dingin, tidak saling mengasihi, tidak saling perhatian, acuh tak acuh, saling menjatuhkan dan yang seterusnya, coba amalkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, afshu as-salama bainakum, ayo kita sebarkan salam di tengah-tengah kita. Mungkin itu bisa menjadi sebab terbesar agar ditimbulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanamkannya oleh Allah Jalla Jalaluh perasaan saling mencintai, saling mengasihi di antara kita. Ukhuwah Islamiyah akan terbina dan akan terpupuk dengan saling mengasihi di antara kita, yaitu dengan cara mengucapkan assalam fima bainana. Begitu pula cara yang lain, tariqah yang lain, metode yang lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu sebab at-tahab antara satu orang dengan orang yang lain, saling mencintainya, saling mengasihinya adalah saling memberikan hadiah. Saling memberikan hadiah antara yang satu dengan yang lainnya. Maka ini juga merupakan salah satu cara untuk bisa memupuk rasa kasih sayang antara ukhuwah atau persaudaraan kita semua. Maka kata Abdullah bin Amr bin Al-As, la azalu hibbahu ba'dama sami'tuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku senantiasa mencintai Abdullah bin Mas'ud semenjak aku mendengar dengan kedua telingaku bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqri'ul Qur'ana min arba'ah. Bacalah, ambillah ilmu Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an dari empat orang sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi empat orang ini yang mendapatkan rekomendasi bahwa empat-empatnya adalah orang-orang yang memang benar ahlul Quran, ahlul qiraah, bukan sembarangan. Empat orang ini yang mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama kata beliau alaihi salatu wasallam, min Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama, ambillah ilmu Al-Qur'an, ambillah ilmu qiraah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda. Yang kedua kata Nabi, Salim maula Abi Hudzaifah. Salim maula Abi Hudzaifah. Ini orang kedua yang mendapatkan rekomendasi juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah ahlul Quran, bahwa beliau adalah ahlul qiraah. Dan yang ketiga, yang keempat seperti yang sudah kita ketahui, wa Ubay ibn Ka'ab wa Mu'ad ibn Jabal. Ubay ibn Ka'ab dan Mu'ad ibn Jabal. Jadi empat orang ini ketika keluar di tengah-tengah para sahabat, tidak ada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mereka yang akan menjadi imam di kaum-kaum mereka. Tapi ketika mereka berkumpul di kota Madinah, maka yang menjadi imam mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Mu'ad ibn Jabal pergi ke kaumnya, menjadi imam. Begitu pula Ubay ibn Ka'ab ketika pergi ke tengah-tengah kaumnya, menjadi imam yang mendapatkan nasihat wejangan khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwasanya at-takhfif, dan telah kita sebutkan dari ucapan al-Imam Ibn Daqiq al-Id alaihi rahmatullah, bahwasanya at-tatwil wa at-takhfif minal umuril idhafiyah. Apakah memanjangkan qiraah ataukah memendekkannya, ini semua perkara yang tergantung keadaannya. Jadi bisa jadi bacaan yang pendek di suatu komunitas ketika dipraktekkan di komunitas lain adalah bacaan yang cukup panjang yang tidak bisa diterima oleh mereka. Maka tergantung keadaannya, tergantung kondisinya di mana dia berada, maka tidak bisa disamaratakan. Begitu pula apa yang disebutkan oleh a'immatus salaf, diantaranya adalah al-imam al-allamah Muhammad Ali Adam al-Atyubi alaihi rahmatullah atau hafidhahullah wa ra'ah. Beliau mengatakan, al-muradu minal amri bitakhfifis salati kama qala ahlul ilmi. Yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakhfifis salah, diringankannya bacaan-bacaan salat, sebagaimana yang dinukilkan, sebagaimana yang diucapkan oleh para ulama, ayyakuna bihaitsu la yukhillu bisunaniha wa maqasidiha. Intinya adalah ketika seorang la yukhil, tidak melewati sunan-sunannya, sunnah-sunnah dari sholat tersebut, wa maqasidiha, dan target utama dari sholat itu. Fa fi sahihain an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Jadi sunnah-sunnah sholat tetap dijaga, maksud dan tujuan utama dari sholat pun tetap dijaga. Jangan sampai at-takhfif itu malah meninggalkan sunnah-sunnahnya. Bahkan wal'iyadzubillah, sebahagian kaum muslimin kita dapati meninggalkan kewajiban-kewajiban, bahkan wal'iyadzubillah rukun sholat pun ditinggalkan karena terlalu cepat. hanya membaca Al-Fatihah dengan satu nafas tanpa adanya tartil sedikit pun. Setelahnya membaca satu ayat Yasin atau Hamim atau Tasin atau yang semisalnya, kemudian dia ruku. Itu tidak kita ingkari sebenarnya. Yang kita ingkari adalah setelah itu rukun yang ada di dalam sholat, yaitu seorang harus ruku dalam keadaan tenang. Dia tidak ruku dalam keadaan tenang, baru ruku sebentar sudah i'tidal, baru i'tidal sebentar sudah sujud, baru sujud sebentar sudah duduk di antara dua sujud, dan yang seterusnya, seperti pemandangan yang sering kita dapati, apalagi di musim bulan puasa atau bulan Ramadan, di sholat-sholat tarawih yang ada di sisi sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin hadanallahu wa iyyahum. Target mereka agar cepat kita bisa mendapatkan 23 rakaat bahkan lebih dari itu, jadi sholatnya dipercepat, ditakhfif kata mereka. Maka ini takhfif yang mukhil, takhfif yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang perlu kita ketahui dari apa yang dimaksudkan dengan takhfif ini, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bitakhfif. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kami untuk meringankan membaca al-qiraah dengan bacaan-bacaan yang ringan. Wa ya'ummuna bis-saffat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang telah mengimami kami dengan surah As-Saffat dari awal sampai selesai, panjang. Tapi beliau ma'adzalik bersamaan dengan itu tetap memerintahkan at-takhfif, tetap memerintahkan diringankan bacaan-bacaan imam tersebut. Apakah kita berani mengambil sebuah kesimpulan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berucap dengan sesuatu yang tidak beliau amalkan? Wal'iyadzu billah, kalla wa alfu kalla. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan tarbiyah kepada kita, memberikan pendidikan kepada kita. Ini loh yang namanya takhfif. Dan ini kalau dianggap tatwil, kalau dianggap bacaan yang panjang, tidak sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya beberapa keadaan. Insyaallah taala kan kita sebutkan beberapa hadis yang lain. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga telah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, bagaimana keadaan beliau alaihi salatu wasallam ketika mengerjakan salat. Khulasah kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, anna ma thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min kayfiyatis shalah huwa alladhi umira bih, faqad kana yukhaffifu ahyanan wa yutawwil ahyanan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari praktek beliau, yang datang dari realisasi beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengerjakan salat bersama para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam terkadang mentakhfif, meringankan bacaan beliau, dan terkadang yutawwil ahyanan, dan terkadang juga memanjangkan bacaan beliau, ala hasabi ma yarahu min halil ma'mumin. Tergantung apa yang beliau saksikan, tergantung apa yang beliau lihat dari keadaan para makmum. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam memperhatikan keadaan makmum, dilihat. Oleh karenanya para imam disunnahkan untuk melihat kepada makmum, siapa yang menjadi makmum-makmum saya. Dicek soft pertama, dicek soft kedua, dan yang seterusnya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ketika beliau melihat alaihi salatu wasallam keadaan makmumnya, ini para aqwiya, orang-orang yang kuat, bukan ad-du'afa, maka beliau panjangkan bacaan-bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqad thabata annahu sallallahu alaihi wasallam khaffafa salatahu, dan telah warid, telah datang riwayatnya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mentakhfif, meringankan salat beliau alaihi salatu wasallam. Faqara'a fil isya'i wat-tini waz-zaitun, yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam salatul isya. Ini yang harus kita fahami. Di salatul isya yang sunnahnya terkadang Nabi memanjangkan bacaan, tapi ditakhfif oleh Nabi suatu waktu. Apa yang dibaca oleh Nabi? At-tin waz-zaitun, surah At-tin, wat-tini waz-zaitun. Ini yang dibaca oleh beliau di salat al-isya. Wa kana dzalika fis safar, dan ketika itu, ketika beliau mengimami para sahabat dan membaca pada rakaat salatul isya wat-tini waz-zaitun dalam keadaan musafir. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, wa qad rawa annahu qara'a biha fil maghrib, dan juga dinukilkan dalam sebuah riwayat yang sahihah bahwa Nabi alaihi salatu wasallam membaca surah tersebut pada salat maghrib. Wa lam yudzkar as-safar, dalam keadaan mukim. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib dengan membaca watini wazaitun. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah annahu kana yaqra biqisaril mufassal. Bahkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardah, beliau nukilkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Qisar al-Mufassal, surah-surah yang pendek. Wala yu'ariduhu hadith Zaid ibn Thabit annahu ankara ala Marwan qira'atahu biqisar al-Mufassal. Dan hal ini tidak berlawanan dengan sebuah hadith dari sahabat Zaid ibn Thabit bahwa Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu arda pernah mengingkari Marwan ketika beliau membaca surah-surah pendek di dalam salatnya. Tidak berlawanan, karena yang satu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang kondisinya mengharuskan beliau memendekkan. Nanti akan kita sebutkan beberapa sebabnya, di antaranya karena beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar tangisan seorang bayi. Li'annahu angkara istimrarahu ala dzalik. Kenapa Zaid ibn Thabit mengingkari Marwan yang ketika itu menjadi imam bahwa beliau sering membaca Qisar al-Mufassal? Diingkari karena istimrarahu ala dzalik. Diingkari karena Marwan sering sekali membaca surat-surat pendek. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca surat pendek, terkadang pula membaca surah yang panjang. Wa ja'a fi sahih annahu qara'a fiha. Begitu pula datang di dalam sahih al-Imam al-Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada saat salat maghrib, wal laili idza yaghsha. Wa kadzalika warada annahu qara'a biha fi salati adh-dhuhri. Dan ternukil pula bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca wal-laili tadi bukan hanya pada salat maghrib tapi juga pada salat adh-dhuhur. Salat dhuhur yang disirkan qiraah padanya, tidak dijaharkan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah yang ada setelah Al-Fatihah dengan menggerakkan lisan beliau. Dan ini adalah salah satu sunnah yang mungkin banyak ditinggalkan oleh kita. Jangan bersandar. Ittaqillah. Ngadap ke sana. Jauh dari meja, jauh. Jauh. Satu sunnah yang ditinggalkan kebanyakan dari kita, hadanallahu wa iyyahum. Yaitu ketika kita membaca pada salat sir, bacaan yang tidak menggerakkan lisan-lisan kita, mulut kita diam. Ini adalah satu hal yang keliru, satu hal yang salah. Karena ketika sholat sir, sholat yang imam tidak membaca Al-Fatihah dengan jahar, dikeraskan bacaannya, berarti ittifak para ulama al-fuqaha, sepakat para ulama al-fuqaha bahwa setiap makmum wajib membaca, bukan membatin, membaca, yakul. Wajib membaca. Kalau baca di dalam hati namanya membatin. Dan bukan ini yang dimaukan oleh Nabi SAW, membaca. Jadi digerakkan bacaannya. Afwan, digerakkan lisan kita, digerakkan mulut kita. Membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan gerakan-gerakan mulut kita. Begitu pula ketika membaca surah setelah Al-Fatihah. Apa buktinya? Buktinya ini hadis yang ada di hadapan kita. Bagaimana Rasulullah SAW terdeteksi oleh beberapa orang sahabah yang berada di belakang beliau, bacaan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Al-Fatihah adalah walaili idza yaghsha. Bayangkan bagaimana gerakan mulut Nabi alaihi salatu wasallam, lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau alaihi salatu wasallam memang memiliki jenggot yang gadzifah, jenggot yang lebat. Jadi bacaan itu memang benar-benar bisa dideteksi oleh sebagian para sahabah. Mungkin di belakang beliau adalah empat orang yang telah kita sebutkan tadi, Ubay ibn Ka'ab, Anas ibn Mu'ad ibn Jabal, Salim Maula Abi Hudzaifah atau Abdullah ibn Mas'ud, orang ahli Quran. Dengan gerakan saja bisa mengetahui, oh ini yang dibaca Nabi adalah walaili idza yaghsha. Di dalamnya pula kita bisa mengambil faedah, terkadang bukan sering, terkadang boleh seorang sholat itu menghadap lurus ke hadapannya. Tapi sunnahnya, hukum asalnya menghadap ke tempat sujud, maudius sujud. Itu sunnah asalnya. Tapi terkadang boleh melihat ke hadapannya dengan menegakkan bahagian dari kepalanya. Tapi sekali lagi, hukum asalnya atau pada asalnya seorang menundukkan pandangannya ke arah tempat sujudnya. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, untuk mengoreksi kesalahan kita bersama, pada saat salat-salat sir, membaca Al-Fatihah harus kita gerakkan pula lisan-lisan kita, begitu pula pada saat membaca salat afwan, pada saat membaca surah setelah Al-Fatihah tersebut. Apapun surah yang kita baca, Qul huwallahu ahad atau Al-Kafirun atau Al-Masad atau apapun yang kita baca dari surah-surah Qisar Al-Mufassal, syahidnya adalah kita menggerakkan lisan-lisan kita pada saat membaca ayat-ayat Allah, surat yang kita baca pada salat sir, duhur wal asr. Begitu pula pada rakaat kedua, afwan, rakaat ketiga salat maghrib, dan rakaat ketiga keempat salat al-isya. Maka salat sir ini jangan hanya difahami yaitu salat-salat yang zuhur dan asr. Termasuk sir ketika kita berada pada rakaat ketiga salat maghrib. Termasuk sir pada saat kita berada di rakaat ketiga dan keempat salat al-isya. Hendaknya kita menggerakkan lisan-lisan kita. Wa kadzalika kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, shalla as-subha bizalzalah fi raka'atain. Dan pernah ternukil Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakhfif, meringankan bacaan beliau pada salat subuh. Yang salat subuh itu sangat dianjurkan oleh beliau untuk memanjangkan qiraah, memanjangkan bacaan. Bagi seorang imam dipanjangkan bacaannya karena rakaatnya pendek, hanya dua, disunahkan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu keadaan pernah pada salatul fajr, salatul subuh, salatul ghadah membaca surah az-zalzalah. Yang dibaca apa? Surah az-zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, salatul fajr. Bukan hanya pada satu rakaat, fir rakaatain, dua rakaat. Rakaat pertama salatul fajr az-zalzalah, rakaat kedua salatul fajr diulangi lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zalzalah. Takhfif, diringankan oleh beliau bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pada saat itu beliau melihat ada seorang yang tua renta, mungkin beliau, banyak sekali kemungkinan, ihtimalat yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih dari itu, kita faedah yang bisa kita ambil adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah, mendidik umat ini untuk bisa melihat kapan waktu untuk mentakhfif dan kapan waktu untuk mentatwil bacaan, memanjangkan bacaan seorang imam. Wa qara'a fihi aidan al-muawwidzatain, bahkan ternukil dalam riwayat yang sahihah pula bahwa Nabi di dalam dua rakaat salatul fajr, bukan salat sunnahnya, salatul fajr wajibnya, salat subuh, yang beliau baca adalah al-muawwidzatain. Al-muawwidzatain adalah qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Jarang kita dapat ya imam membaca dua surah ini. Tapi memang hukum asalnya yang namanya al-fajr dipanjangkan bacaannya, ini hukum asalnya. Terkadang mungkin melihat dalam kondisi para makmum banyak hajatnya, banyak kebutuhannya, perlu ini, perlu itu dan yang seterusnya, melihat satu dua keadaan, satu dua kondisi, dibacalah al-mu'awwidzatain, al-falaq dan an-nas pada salat al-fajr. Walahu dzalika min riwayat qira'atihi bisuwar al-qisar. Dan riwayat-riwayat lainnya yang sangat banyak sekali ternukil dari beliau yang menunjukkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan surah-surah yang pendek. Jangan cukup sampai di situ. Kita lihat lagi lanjutan dari ucapan al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu tawwala fi ba'dil ahyan. Terkadang kita dapati riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tawwal, memanjangkan bacaannya, faqara'a fil maghrib wal mursalat wat tur, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surah, di dalam salat al-maghrib membaca dua surah, al-mursalat dan membaca surah at-tur sampai selesai, tidak dipotong. Panjang bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang maghrib itu seringnya disunnahkan oleh beliau, diajarkan oleh beliau dengan bacaan-bacaan yang pendek. Kenapa? Karena memang maghrib ini waktunya singkat. Ketika maghrib syafaqil ahmar, ketika rona merah di langit itu sudah hilang, habis sudah waktu maghrib. Singkat sekali waktu maghrib. Oleh karenanya akan kita dapati mayoritas salat maghrib yang ada di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam, diwarisi oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum ardahum khulafa ar-rasyidin, ketika mereka mengimami salat maghrib memendekkan bacaan-bacaannya. Tapi terkadang dipanjangkan oleh Nabi membaca surah at-tur di salat maghrib sampai selesai, tidak dipotong sekali lagi. Begitu pula beliau membaca al-mursalat. Kemudian wa kana yutawwil fi subhi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kebiasaan beliau, kana yutawwil fi subhi, beliau memanjangkan bacaan beliau pada salat subuh, fa yaqra'u fi raka'atain ma baina sittini wal mi'ah, dan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat subuh tersebut sekitar 60 sampai 100 ayat. Ma baina sittina wal mi'ah. Kurang lebih sekitar 60 sampai 100 ayat. Wa sallaha aidan bil mu'minun. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat subuh dengan membaca surah Al-Mu'minun. Panjang. Dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam hatta idza jaa dzikru Musa wa Isa akhadathu si'lah faraka'a wa qara'a fiha aidan qaf. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan dalam surah Al-Mu'minun cerita atau kisah tentang Nabiullah Musa wa Isa, beliau langsung rukuk karena tidak kuat menahan air mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qara'a fiha aidan qaf. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam suratul salatul fajr membaca surah Qaf. Wa qara'a fiha at-tur. Dalam salatul fajr tersebut pula beliau membaca surah At-Tur. Jadi banyak riwayat-riwayat yang menukilkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan salat di salat subuh, memanjangkan bacaan di salat subuh dan memanjangkan bacaan pula di salat yang lainnya seperti maghrib dan semisalnya. Wa fi hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu arda annahum qaddaru qira'atahu fi adh-dhuhri fil ulayaini biqadr alam tanzil as-sajdah. Bahkan ternukil dari Abu Sa'id al-Khudri bahwasanya beliau pernah mengira-ngira bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau baca pada salat zuhur di dua rakaat pertama yang beliau baca adalah surah As-Sajdah. As-Sajdah yang biasanya dibaca oleh imam kita di salat subuh pada hari Jumat. As-Sajdah alif lam mim tanzil. Itu zuhur dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwati fillah yarakumullah, kesimpulan dari apa yang bisa kita dapatkan dari riwayat-riwayat beliau, kita nukilkan dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim wal hasilu. Kesimpulannya adalah annahu sallallahu alaihi wasallam qad khaffafa wa huwal ghalibu minhu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkadang mentakhfif, meringankan bacaan-bacaan pada salat-salat beliau. Wa huwal ghalibu minhu, dan itu adalah keadaan yang sering beliau kerjakan. Keadaan yang sering beliau kerjakan. Wa tawwala ahyanan, dan terkadang beliau mentatwil. Terkadang beliau memanjangkan bacaan-bacaan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haitsu yara nasyatal ma'mumin. Ketika beliau alaihi salatu wasallam mendapati kaum mukminin yang berada di belakang beliau ma'mumin, semuanya sedang bersemangat, lagi tinggi-tingginya semangatnya, mungkin lagi semangat ketika Fathu Mekkah terjadi. Kota Mekkah yang sekian tahun, sekian puluh tahun dikelilingi oleh, dikuasai oleh musyrikin, pada tahun 9 Hijriah dibuka kota Mekkah dan dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai baladul muslimin. Semangat kaum muslimin menang dari peperangannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kaum muslimin sedang bersemangat dipanjangkan bacaan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu atau haitsu yara nasyatal ma'mumin wa amara ummatahu ayyaktadu bihi fit takhfif wat tatwil. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam yang telah memerintahkan kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menyontoh, untuk mengikuti beliau dalam perkara at-takhfif wat tatwil, meringankan dan memanjangkan bacaan. Faqala sallu kama raaitumuni usalli. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hukum yang umum, salatlah kalian wahai umatku, wahai para sahabatku, kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihat aku salat. Tata caranya, bacaan apa yang dibaca, panjangkah, pendekkah, semuanya masuk ke dalam hadis Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Wa khulasatul qaul, disebutkan kesimpulannya pula oleh Al-Imam Al-Allamah Muhammad Ali Adam Al-Athyubi hafizahullah wa ra'ah. Dan di antara kesimpulan yang bisa kita ambil, anna kullama thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam yambaghil 'amal bih. Apa yang telah datang riwayatnya kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib untuk kita amalkan. Li'annahu at-takhfif alladhi amara bihil a'immah. Faqala Anas, karena itu adalah meringankan. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seorang imam meringankan bacaannya, itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik, ma sallaitu wara'a imam qad akhaffa salatan wala atamma minan nabi sallallahu alaihi wasallam. sebagaimana apa yang telah disebutkan oleh Anas bin Malik, ma sallaitu, aku tidak pernah mengerjakan salat, wara'a imam, di belakang seorang imam, akhaffu salatan, yang lebih ringan dibandingkan salatnya Nabi. Salatnya Nabi lah yang paling ringan. Ini katanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Wala atamma minan nabi, dan tidak pernah aku dapati pula salat yang paling sempurna dibandingkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan sedikit gambarannya oleh Anas bin Malik, wa in kana la yasma'u buka as-sabi fayukhaffif, adalah Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau mendengar tangisan, ringkihan seorang bayi, maka beliau pasti akan mentakhfif, meringankan bacaan-bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam, makhafata an tuftatana ummuhu, khawatir ibunya akan terfitnah dari tangisan bayi tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Inilah nukilan dari aimmatus salaf ikhwati fillah rahimakumullah yang berkaitan dengan apa dan tata cara dalam salat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau kerjakan semasa hidupnya alaihi salatu wasallam. Maka kesimpulannya seperti apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, bagi para imam hendaknya memperhatikan untuk memanjangkan salat di waktu-waktu yang ada, dan jangan lupa pula kembali ke hukum asal, yaitu meringankan bacaan-bacaan pada salat-salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah yarhamakumullah, kita lanjutkan dengan menyebutkan beberapa faedah dari hadis yang telah kita nukilkan. Hadis Abi Hurairah dan hadis Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Di antara faedah yang bisa kita ambil, yang pertama adalah bayanul amri lil a'immati bi takhfifi shalah hatta la yatadarrar al-ma'mumun. Faedah yang pertama adalah penjelasan, keterangan yang sharih, keterangan yang sangat wadih, yang sangat jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para imam untuk mentakhfif, meringankan bacaan-bacaan salatnya, hatta la yatadarrar al-ma'mumun, sampai makmum itu tidak mendapatkan efek negatif dari salat tersebut. Jadi ketika salat itu dipanjangkan, satu dua makmum merasa kesal, merasa jengkel, dan akhirnya tidak mau lagi, mungkin berazam, berniat kuat, tidak mau lagi kembali ke masjid tersebut karena panjang dan yang seterusnya, ini menjadi fitnah, ini menjadi doror, efek negatif bagi makmum tersebut, padahal imam membaca sesuatu yang sangat panjang, atau mungkin imam menganggap itu adalah bacaan yang biasa ketika dia merojaah. Tapi harus diperhatikan keadaan makmum bagaimana. Keadaan makmum tidak bisa disamaratakan dengan kebiasaan merojaah sang imam. Maka ini faedah yang pertama. Jadi hukum asalnya seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim adalah at-takhfif, panjang terkadang. Tapi beda dengan salat subuh. Begitu pula salatul isya, salat subuh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau praktek beliau alaihi salatu wasallam memberikan faedah kepada kita, hukum asalnya panjang, tapi terkadang labas. Tidak mengapa apabila kita mau meringankan sholat pada al-fajr, bacaan pada al-fajr. Faedah yang kedua yang disebutkan oleh al-imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, samahatu syariah. Dari dua hadis ini kita bisa melihat bagaimana syariat Islam mengasihi para pemeluknya. Syariat Islam adalah sebuah syariat yang sangat-sangat memperhatikan keberadaan makmum atau keberadaan kaum muslimin yang memeluk agama Islam tersebut. Karena syariat Islam adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan yang diinginkan oleh Allah adalah al-yusr, bukannya al-usr. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang Allah inginkan untuk kalian wahai kaum muslimin, wahai para pemeluk agama Islam, adalah al-yusr, kemudahan, keringanan, bukan satu hal yang berat, bukan satu hal yang menjenuhkan untuk ada di tengah-tengah kalian. Ini hukum asalnya. Maka samahatu syariah, mulianya syariat ini, perhatiannya syariat ini kepada para pemeluknya adalah faedah yang bisa kita ambil dari dua hadis tersebut. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali Adam yang berkaitan dengan at-takhfif, idza adda at-takhfif ila naqsi syai'in min as-shalah kama yaf'aluhu ba'dul jahalah mugtarrina bi dhahiri qawlihi sallallahu alaihi wasallam falyukhaffif, fayatala'abuna bis-shalah. Adapun at-takhfif yang berkaitan dengan meringankan bacaan, ini faedah yang ketiga, meringankan bacaan sesuai dengan apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjelasannya jelas, jangan sampai meninggalkan kewajiban, meninggalkan sunnah, bahkan wal'iyadzubillah meninggalkan rukun-rukun di dalam sholat tersebut. Yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam falyukhaffif, tidak seperti apa yang disangka oleh ba'dul jahalah, orang-orang yang perlu belajar lagi. Faitala'abu nabissalah, mereka bermain-main di dalam sholatnya. Fahada min talbisi syaitan, maka ini merupakan talbis dari syaitan, karena mereka menganggap telah beramal dengan hadith Nabi. Nabi yang memerintahkan kita mentakhfif sholat, Nabi yang telah memerintahkan kita meringankan sholat, kenapa kalian ingkari wahai kaum Wahabi? Kenapa kalian ingkari? Nabi yang memerintahkan kami untuk meringankan bacaan-bacaan kami. Jadi kami hanya membaca satu ayat Yasin, ruku. Membaca satu ayat Hamim, ruku. Apakah demikian yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu pertanyaannya. Jadi bukan kita menuduh kalian telah melakukan satu hal yang keliru, bukan. Pertanyaannya, apakah itu yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau falyukhaffif, ataukah bukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda falyukhaffif, ringankan salat-salat kalian. Apakah demikian? Pernahkah ternukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya membaca satu ayat langsung rukuk? Apalagi sholatnya sangat ngebut seperti itu. Sebahagian pihak mengatakan seperti ayam mematok makanannya. Terlalu berlebih-lebihan di dalam mengamalkan apa yang telah dia dapati dari hadith Nabi SAW. Kalau mereka anggap itu sebagai sebuah, kalau mereka anggap itu sebagai sebuah dasar dengan hadith yang sahih tadi, istila'ul jahal bis sunnah, hakikatnya ini adalah sebuah kejahilan yang ada di sisi mereka dari sunnah Nabi SAW, wa ghalabahul hawa, dan hakikatnya mereka telah dikuasai oleh hawa nafsunya, karena hawa nafsu mereka lah yang bermain dengan perkara as-shalah, bukannya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian faedah yang terakhir, ikhwati fillah rahimakumullah, disebutkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, fihi dalilun 'ala rifqi bil ma'mumin wasairil atba' wa mura'ata maslahatihim wa alla yudkhil 'alaihim ma yashukku 'alaihim. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, di dalam hadis ini terdapat dalil 'ala rifqi bil ma'mumin, terhadap dalil disunnahkannya seorang imam sayang kepada para makmumnya, peduli kepada para makmumnya, wasairil atba, dan siapapun yang mengikuti imam tersebut, wa mura'at maslahatihim, dan memperhatikan maslahat-maslahat besar yang ada di tengah-tengah makmum, wa alla yudkhila alaihim ma yashuqqu alaihim, dan jangan sampai makmum memiliki satu hal masyakkah, mengeluh di dalam salatnya, kenapa imam terlalu panjang, kenapa, kenapa, dan kenapa. Jangan sampai, ini harus kita jaga. Karena menjaga perasaan makmumin, peduli kepada perasaan makmumin adalah yang dimaukan di dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bayangkan, beliau sallallahu alaihi wasallam sudah berniat untuk memanjangkan sholatnya, tapi karena mendengar tangisan seorang bayi, ringkihan seorang bayi, langsung beliau takhfif, langsung beliau ringankan sholatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dibatalkan niat awalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang kasih sayang apa Nabi kepada makmum yang ada di sisi beliau? Maka ini yang harus dicontoh oleh para imam, ini harus dicontoh oleh imam-imam kita yang telah mendapatkan wejangan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembacaan syarah penjelasan dari a'immatus salaf yang berkaitan dengan dua hadis ini, yang insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya akan kita masuki bab yang baru yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah, bab sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab yang berkaitan dengan sifat solatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, yang insyaAllah ta'ala akan kita pelajari satu persatu dari hadith-hadith yang dinukilkan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah yang berkaitan dengan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan solatnya gerakan demi gerakan, sunnah demi sunnah, rukun demi rukun, yang insyaAllah ta'ala akan kita bahas pada waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wan.